Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pendengar RRI yang budiman, di sini kita melanjutkan lagi pada ayat 28 surat Al-Furqan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya waylata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Yang artinya, wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si Pulan itu teman akrabku. Maksud Pulan di sini adalah setan atau orang-orang yang telah menyesatkannya di dunia. Baik para pendengar RRI yang budiman, yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat 28 ini kita diberikan pesan bahwasanya ketika kita hidup di dunia, hendaklah kita mampu memilih ataupun cerdas dan cermat untuk mengambil teman sebagai keakraban yang betul-betul mengantarkan kita yang menuju kepada ibadah Allah Subhanahu wa taala, bukan malah sebaliknya yang menyesatkan kita di dunia sehingga kita mengalami sebuah kesengsaraan di yaumul kelak. Untuk menjadi sebuah inspirasi yang lebih berkembang lagi, di sini narasumber kita sudah berhadir untuk memberikan inspirasi-inspirasinya kepada Bapak Al-Ustaz Zainal. Kami persilahkan. Iya, terima kasih calon dokter Syamu. Pada hari yang pada ayat ke-28 dari surah Al-Furqan ini, kita menemukan sebuah pepatah Arab yang mengatakan as-sadiq qabla tariq, pilih teman sebelum berjalan. Teman hidup, teman bertetangga, teman pergaulan. Karena apa? Karena kamu sesuai dengan temanmu. Kita dinilai dengan komunitas kita. Alhamdulillah, kita yang ada di studio ini bersama-sama membuat komunitas Gerakan Cinta Al-Quran agar kita berteman dengan kawan-kawan yang memiliki kecintaan yang sama, kecintaan terhadap Al-Quran. Di sana banyak komunitas-komunitas lainnya. Silahkan berteman, tetapi pilihlah teman yang baik. Ada teman, ada sahabat, ada saudara. Dari pertemanan tumbuh menjadi persahabatan, dari persahabatan timbul menjadi persaudaraan. Sangkinkan kentalnya pertemanan itu, bahkan disebutkan dia melebihi dari saudara kandung kita. Inilah yang disebutkan Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, temannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu akrabnya, begitu cintanya Nabi Ibrahim dengan Tuhannya? Begitulah cinta kita antar teman, kita bingkai dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara orang yang selamat dalam naungan Allah di padang mahsyar, seorang yang mencintai saudaranya fillah, karena Allah. Uhibbuka fillah, mencintai istrinya karena Allah, mencintai anaknya karena Allah, mencintai tetangganya untuk berbagi karena Allah, mencintai masyarakat dan dunia juga karena Allah. Sahabat inspiratif rahimakumullah, cara tentang sahabat, salah pilih teman adalah bencana. Salah pilih teman adalah pintu kesengsaraan yang kita masuki hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, yang akhirnya menyampaikan kita pada sebuah penyesalan yang mengatakan, ya waylatani takhustu marosu sabila. Ini jikalau kita misalnya adalah orang-orang yang dekat dengan Rasul, tapi buat orang-orang yang kemudian yang tidak dengan Rasul, dia mengatakan, ya waylata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Sekarang siapa sahabat di sekeliling kita? Langsung di list, apakah sahabat yang rajin ke masjid, apakah sahabat yang membawa pada kebahagiaan dan kebaikan, di list dan dipastikan mereka harus di delete dari persahabatan yang membawa pada kehancuran dan kesengsaraan itu. Boleh tetap bersahabat dalam hal-hal yang terbatas, Tapi jikalau misalnya persahabatan itu kemudian menghalangi kita, sahabat kantor menghalangi kita untuk berangkat ke masjid ketika jam istirahat untuk sholat, sudah, ntar saja sholatnya, ya kan? Dalam lama udah kayak Pak Ustadz, ya kan? Pak, ya nanti surga penuh, ya kan? Setan nanti lembur, apa dia, nah, libur dia, ya kan? Nah, libur dia, nggak ada yang digoda, begitu kan? Jadi, inilah sahabat yang diharapkan saat ini kita juga sudah melis siapa sahabat-sahabat kita. Kemudian dari sahabat akhirnya kita bisa memilah dan memilih, kita akan masuk pada kategori atau dalam bahasa sebelumnya klaster yang mana, ya, klaster perumahan yang nanti akhirnya buka lapak atau apa istilahnya, pesan, ya, pesan untuk berapa kapling gitu, ya, berapa kapling di neraka atau berapa kapling di surga. Dari saat ini bisa dilihat dari siapa sahabat-sahabat kita. Itulah indahnya ujian dalam Islam, bahwa apapun hasil dari ujian itu tidak diumumkan nanti selesai ujian, diumumkan dari sekarang. La raiba fihi hudalil muttaqin. Inilah tidak ada keraguan. Bagaimana nanti buat orang-orang yang zalim, bagaimana buat orang-orang yang kafir, sudah ada nilainya dari sekarang. Jadi enggak usah nunggu nanti hasil ujiannya. Tinggal apakah kita naik pada tangga-tangga menuju neraka atau tangga-tangga menuju surga, itu yang harus kita evaluasi. Semoga saya menjadi bagian orang-orang yang sudah mendapat sahabat-sahabat yang bangun kapling di surga, ya, ya? Ada Ustaz Perdana gitu kan, ada Ustaz Syamu dan Ustaz Zainal. Moga-moga nanti kita tetanggaan insyaallah di surga. Amin, amin, amin. Para pendengar rahimakumullah, satu pernyataan yang terlontar dari mulut orang-orang yang putus asa karena mereka tidak ada lagi jalan untuk selamat, itulah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-28 yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Sudah terlambat, tidak ada lagi kemungkinan untuk selamat dan akan hanya mendapatkan sanksi yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mau jujur bahwa memang ada pepatah yang mengatakan silakan berteman kepada siapa saja, tetapi hati-hati di dalam memilih sahabat. Ini satu kalimat mutiara yang penting untuk kita perhatikan, dan kita juga harus waspada karena pada saat kita kehilangan orientasi, maka bisa jadi teman kita yang tidak baik itu malah menjadi sahabat kita. Jangan sampai orientasinya keluar daripada hal-hal yang tidak ridai oleh Allah, sehingga akhirnya membuat kita menjadi orang-orang yang mudah terlena di dalam hiasan-hiasan dunia. Hal yang sama terjadi ketika masyarakat di masa Nabi Musa alaihissalam, ketika mereka melihat begitu hebatnya Qarun yang harta bendanya begitu sangat banyak, sehingga akhirnya kemudian terlontar ucapan dari mulut mereka, ya laitana mislama utiya Qarun innahu lazu hazin azim. Wahai betapa beruntungnya seandainya kita seperti Qarun yang memiliki harta yang begitu banyak. Tetapi kemudian ada orang-orang di sekitar mereka yang begitu memiliki kesadaran yang tinggi, begitu awas di dalam menjalani kehidupan mereka. Waqala allazina utul ilma wailakum sawabullahi khair liman amana wa amila salihah. Mereka-mereka yang sadar ini punya orientasi yang cukup tepat dan sangat akurat untuk menimbang mana yang baik dan mana yang buruk. Celakalah kamu, bahwa pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik daripada yang kamu pikirkan. Terutama sekali pada saat sekarang ini, kita harus waspada terhadap diri kita dan juga waspada terhadap keluarga kita dan juga teman-teman di sekitar kita, karena dunia yang pada saat sekarang ini sudah digambarkan dengan gambaran yang wah dan mewah, sehingga akhirnya orang-orang yang berteman dengan orang-orang yang biasa dalam hidup mewah akan kehilangan orientasi akhiratnya. Dunia saat sekarang ini sudah di kantor-kantor instansi pemerintahan sudah membudaya yang namanya korupsi, sehingga akhirnya sudah muncul satu gambaran dan paradigma pemikiran kalau tidak korupsi maka dia akan tersingkirkan sehingga akhirnya hilang orientasi kebaikan yang akan ia perjuangkan, berganti kepada tindakan-tindakan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada saat sekarang ini sudah ada paradigma pemikiran yang mengatakan yang haram saja susah, apalagi yang halal, sehingga akhirnya ketika dia berteman dengan orang-orang yang menghalalkan segala cara, maka dianggap itu adalah teman yang terbaik bagi dirinya. Jadi sekali lagi, bahwa ada tolak ukur yang harus kita pegang di dalam menjalani kehidupan ini, terutama sekali di dalam berteman dan bersahabat. Carilah orang-orang yang betul-betul taat dan patuh kepada Allah, maka mereka adalah sahabat terbaik dan teman terbaik yang akan bisa membimbing kita di dalam kehidupan dunia, dan terutama sekali nanti menyelamatkan kita di dalam kehidupan akhirat. Saya kira itu. Terima kasih kepada narasumber kita yang sudah memberikan sejumlah inspirasi kepada kita mengenai ayat yang kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Tapi paling tidak dari sejumlah narasumber, ada tiga hal yang patut kita catat di dalam benak kita, bahwasanya sahabat itu paling tidak adalah orang yang mampu mengajak kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sahabat yang mampu memberikan inspirasi pengetahuan sebagaimana yang kita pelajari dulu Pak di pesantren Ustaz. Khairul jalisi fi zamani kitabun. Sebaik-baik teman itu adalah buku yang mampu memberikan inspirasi pengetahuan kita. Dan di sisi lain juga kata Sufi mengatakan, teman yang sangat baik tidak ditunggu dan tidak pula didatangkan adalah kematian. Dan kematian juga menjadikan sebuah teman juga, agar kita senantiasa memahami bagaimana menjaga diri dan memelihara dari segala jumlah perilaku yang tidak baik. Demikian saja para pendengar RRI yang inspiratif, kami sampaikan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.